Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa 'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan nikmat taufik diselamatkannya diri-diri kita dan dijaganya pemikiran-pemikiran kita untuk senantiasa condong dan cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan sunnah tersebut dirasakan semakin asing. Bersamaan ujian-ujian yang menerpa dan menimpa orang-orang yang mengikuti sunnah berupaya berpegang teguh dengannya, semakin Allah datangkan kerap dalam rangka selektivitas menyaring siapa orang-orang yang jujur di antara mereka dan orang-orang yang dusta. Mencari siapa yang perhatian dan timbangannya adalah negeri akhirat, memisahkan dari orang-orang yang mereka mencari dunia. Walhamdulillah, kita berbahagia dikala Allah menjadikan sunnah ini menjadi suatu hal yang paling kita pentingkan daripada dunia kita. Allah tanamkan dalam hati-hati kita bahwasanya sunnah inilah jalan keselamatan. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun najah, yang namanya sunnah Rasulullah adalah kapal yang menyelamatkan. Man raqibaha najah, barang siapa yang mau mengarunginya, mau menaikinya di samudra fitnah, di samudra lautan ujian, maka dia najah, akan selamat dari ujian tersebut. Wa man tarakaha halak, orang yang meninggalkan as-sunnah maka dia akan binasa dan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fitnah demi fitnah Allah datangkan silih berganti. Kadangkala fitnah datang dalam bentuk ujian harta. Alhamdulillah orang yang perhatian kepada negeri akhirat menjadikan titik tolak ukur sebuah kebahagiaan keridhaan Allah, dia selamat walaupun mungkin tidak mendapatkan bagian dunia. Kadangkala fitnah berupa adanya himpitan-himpitan dari orang terdekat yang mengajak untuk kembali kepada kejahiliahan. Namun walhamdulillah, mereka yang mendasari cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih mengedepankan untuk bertahan di atas sunnah, karena inilah jalan yang bisa mengangkat dia dari kegelapan kehidupan ini. Kadangkala fitnah berupa ujian-ujian, tuduhan, intimidasi, bahkan mungkin hampir-hampir terjadinya pertumpahan darah. Namun mereka orang-orang yang senantiasa memegang wasiat Allah dan Rasulnya untuk mengembalikan segala sesuatu kepada al-haq, mereka selamat dari itu semua. Tidak sampai lisannya berkata kotor, tidak sampai hatinya membenci muslimin, tidak sampai tangannya menumpahkan darah-darah yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan mereka orang-orang khawarij yang mereka membangun ideologi mereka di atas tiga pemikiran pokok, yakni al-khuruju 'alal hukam, keluar memberontak, tidak taat kepada para penguasa mereka. Dan yang kedua, mereka adalah tahlilud dima'il muslimin wastibahu. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan membolehkan untuk kita menumpahkannya. Dan yang ketiga, takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang mereka anggap tidak sepemahaman dan sepemikiran dengan mereka. Betapa banyak. Dan mereka mengawali sejarah mereka yang kelam dengan darah kaum muslimin. Mengawali sejarahnya dengan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang diberitakan sebagai 10 orang di antara, yakni salah satu di antara 10 orang penghuni surga. Sahabat yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul memiliki, yakni Rasul mengatakan bahwasanya malaikat malu kepadanya. Sahabat yang mendapatkan kenikmatan menikah dengan dua putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditumpahkan darahnya. Demikian pula perjalanan demi perjalanan. Dikala dalam perang-perang, pertikaian, perselisihan memporak-porandakan kaum muslimin hingga akhirnya mereka menumpahkan darah. Demikian pula di masa kontemporer, di mana langkah mereka sedikit berbeda, yang mereka mengencarkan pemikiran mudhaharat, demonstrasi dan saurat, i'tisamat, mengadakan konsentrasi-konsentrasi untuk menjelek-jelekkan para penguasa, yang akhirnya menimbulkan pertumpahan darah sesama muslimin, merendahkan kehormatan muslimin, yang berujung terjadinya permusuhan dan kebencian yang mendarah daging, na'udzubillah. Maka tentunya hal ini tidaklah selaras dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran beliau. Pantaskah orang-orang tersebut mengaku memperjuangkan Islam? Pantaskah orang-orang tersebut mengaku sebagai ahlus sunnah? Pantaskah mereka membawakan dakwah-dakwah mereka dengan mengatasnamakan ini jalan yang selamat? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya kita yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat kita, agama dan muamalah kita, ibadah serta akhlak kehidupan kita, tidak ingin terjebak jatuh kepada kelompok yang semacam ini. Namun, untuk menyelamatkan diri tidaklah semata-mata membenci. Karena yang namanya kebencian tanpa ilmu justru kadang akan berbalik dan menjadi mudarat, dia akan membenci sesuatu yang hak. Oleh karena itu, di antara sebab selamat dari mereka adalah mengetahui sebab-sebab mereka bisa menyimpang seperti itu. Yang namanya penyakit akan mudah diobati dan dihindari kalau kita mengetahui sebab-sebab orang tersebut terkena penyakit tadi. Maka dalam bab sekarang, masih dalam konteks muhadharah yang dibawakan oleh Syekh Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, Al-Fi'atul Dalah wa Manhajuha, kelompok sesat dan juga literatur manhaj kehidupan mereka, yakni kelompok Khawarij. Maka sampai pada halaman yang ke-34 dari cetakan yang ada pada kami, mengenai asbabun hirafil fi'atid dalah, sebab-sebab menyimpangnya kelompok ini. Di mana kelompok Khawarij, orang yang melihat lahiriahnya bisa tertipu. Jangankan kita, para sahabat saja merasa minim mereka kalah dengan Khawarij. Yang tatkala mereka melihat solatnya orang-orang Khawarij, melihat qiraatul Quran yang dibaca oleh orang-orang Khawarij, ibadah siam dan lahiriah yang lainnya, yataqallun, mereka merasa kami belum seberapa. Karena memang mereka orang-orang yang berakidah bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, sehingga mereka membangun ideologi tauhid dan ibadah mereka semata-mata di atas khauf, rasa takut, tidak dikedepankan atau tidak ada padanya karena cinta ataupun harapan. Rukun ibadah yang mereka tonjolkan hanyalah khauf, sehingga betapa semangatnya mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Demikian pula kita melihat sebahagian mereka yang berpemikiran Khawarij di zaman sekarang ini, kadangkala nampak dari mereka kesemangatan ibadah, kesemangatan di dalam melakukan sholat ataupun siam, bahkan mereka orang yang seakan-akan terdepan mengumandangkan jihad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang mereka merasa minim dengan sebab meniti sunnah Nabi, yang mereka merasa kurang dengan sebab mencukupkan apa yang datang dari Nabi, antum khairun minhum, kalian wahai para sahabat lebih baik dari mereka. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu illa tarakhim, mereka rajin membaca Al-Qur'an namun tidaklah melewati kecuali kerongkongan mereka saja. Dalam riwayat yang lain, yamruquna minad-din muraqasah minar ramiyah, keluar dari batasan agama bagaikan anak panah keluar dari burungan, dari buruannya tembus, karena saking semangatnya tanpa ilmu. Sehingga dari sini kita perlu mengetahui kok bisa seperti ini. Maka di antara sebab yang paling pokok beliau sebutkan, hadhihi asbabun hirafi hadhil fi'atid dalah, inilah sebab-sebab menyimpangnya kelompok yang sesat ini. Nah, rajin sholat, baca Quran, bahkan berjihad, kok dikatakan sesat bagaimana? Apa sebab mereka sesat? Annaha tarakat wal wasayal ilahiyah, wasaya Allah, wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka meninggalkan wasiat ilahiyah yaitu wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Allah? Di antara wasiat Allah yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dalam surat Ali Imran 102, Allah 101, Allah berfirman, berpeganglah dengan tali Allah sekalian seluruhnya, jangan berpecah belah. Apa itu tali Allah? Yani Al-Quran dan Sunnah. Wasiat Allah, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan mutlak, dan taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan mutlak, dan demikian pula para ulil amri. Yang tafsir ulil amri kembalinya kepada dua golongan, al-umara yakni para penguasa, wal ulama dan juga para ulama, yang ketaatan kepada mereka terkait dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam suatu perkara apapun, farudduhu ilallahi war rasul, ini wasiat berikutnya, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang ini Allah jadikan syarat, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, untuk membuktikan apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka yang seperti itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus kesudahannya. Maka inilah mereka orang-orang khawarij ataupun kelompok sesat semuanya. Mereka menjadi sesat sebab yang paling pokok karena meninggalkan wasiat ilahiyah, wasiat Allah dalam dua ayat tadi, dan wasiat Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pada suatu hari dalam satu riwayat, yakni waktu subuh, setelah beliau sholat memberikan wejangan dan wasiat kepada para sahabat bahwasanya, fa innahu may ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti di antara kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Rasul memberitakan akan adanya perselisihan, bukan maknanya Rasul menyetujui atau Rasul menjadikan sunnah yang ada adalah harus berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan adanya perselisihan, namun beliau tidak meridhoi perselisihan di dalam agama. Oleh karena itu beliau memberikan jalan keluar, jalan keselamatan. Walaupun berselisih, namun orang tersebut tetap di atas keselamatan. Maka beliau menyatakan, faisayara ikhtilafan katsira. Maka bagaimana jalan selamat wahai Rasul? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di, maka wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al mahdiyin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku nanti. Abdu alaiha bin nawaj tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Abdu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, yakni perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan seluruh yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dalalatin finnar, dan semua kesesatan itu kembalinya neraka. Maka inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat ilahiyah, wasiat Allah dan Rasulnya, yaitu untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan berpegang teguh kuat-kuat pada Sunnah dan juga ajaran tersebut. Dari sinilah sebuah literatur, sebuah manhaj akan dikatakan manhaj yang salim, manhaj yang selamat, literatur yang membawa kepada kebahagiaan hakiki, kalau selalu mendasarinya disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah serta bagaimana para sahabat Nabi memahaminya. Yang mana keluar dari wasiat ini sebab kesesatan. Keluar dari salah satu jalan ini, literatur ini, sebab perpecahan. Keluar dari ini, maka dia akan condong kepada yang batil. Allah Ta'ala berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka tidaklah setelah al-haq tadi tiga jalan tersebut dia tinggalkan salah satunya atau dua bahkan tiga seluruhnya, dia tinggalkan illad dalal, melainkan akan masuk kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Di mana Allah memerintahkan ini dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalian seluruhnya. Dalam urusan seluruhnya juga. Tidaklah memerintahkan sebagiannya saja. Maka itlika literatur itulah yang disebut jalan salaf, yang disebut manhaj salafi, yakni mereka menetapkan sumber hukum mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak berhenti di sini, namun dengan memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Kalau bertanya mana yang memerintahkan dari Al-Quran ataupun Sunnah, karena Rasul mengatakan, menggandengkan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mim ba'di, al-mahdiin mim ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Sehingga disinilah, kalau bertanya yang namanya khulafa'ur rasyidin itu kan hanya empat. Kenapa harus dengan pemahaman sahabat? Disebutkan empat orang tersebut radhiyallahu anhum, dikarenakan mereka itulah kibar daripada sahabat, yakni sahabat yang paling kokoh, yang paling kuat di dalam memegang tuntunan Nabi, siap memperjuangkan walaupun seandainya hanya seorang diri. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, dikala manusia mendustakan berita yang dibawa oleh Nabi tentang Isra dan Mi'rajnya, beliau seorang diri membenarkan. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menjadikan orang-orang yang lemah iman ingin kembali kepada kekufuran, maka beliau tetap memperjuangkan tentara yang diberangkatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Usama ibnu Zaid, walaupun yang lainnya mengusulkan tarik kembali, kondisikan yakni dalam urusan dalam kota Madinah. Maka apa jawaban Abu Bakar? Bumi mana yang aku pijak, langit mana yang akan menaungiku kalau aku menarik apa yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berangkat terus seorang diri, kibar. Barakallahu fikum. Mereka orang yang yu'raf dabbu anis sunnah, diketahui pembelaannya terhadap sunnah Rasul. Kenapa dikatakan kibar? Karena kalau orang keluar dari sunnah itu rendah. Orang keluar dari sunnah itu rendah. Rasul mengatakan ju'ilat adzillatu wassagairu liman khalafa sunnati. Dijadikan rendah, hina dan juga kecil. Dijadikan sigar liman khalafa sunnati, orang yang menyelisih sunnahku. Saya di sini. Kalau antum pengin paham kibar, oh berarti orang yang kuat dalam membela sunnah Nabi. Kenapa menjadi besar? Karena yang dibela sesuatu yang agung. Nah, yang dibela sesuatu yang agung, yakni Alkitab dan sunnah. Barakallahu fikum. Disebutkan mereka, merekalah kibar. Oleh karena itu, dikala terjadi perselisihan yang semakin samar, orang-orang yang mereka seakan-akan di atas kitab dan sunnah, di atas pemahaman salaf, maka ditambahkan kaidah berikutnya, yang mereka mau kembali kepada kibarul ulama. Tidak yang penting, oh ini ada ulama. Naam, ulama itu bagaimana? Apakah dia kibar atau tidak? Kita tidak mengatakan ulama tersebut menyimpang. Mereka di atas sunnah, ahlus sunnah murni. Namun akan menjadi kibar dikala ketahui mereka pembelaannya terhadap sunnah kokoh. Barakallahu fikum. Rasikh fil ilm, kokoh di dalam ilmu dan mendalam, serta pengetahuan dalam qadiyah, yani substansi permasalahan terkait, betul-betul mengetahui seluk-beluknya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebabnya, maka lihatlah, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah al-haq mereka tinggalkan kecuali kesesatan yang akan menghampiri. Dikala mereka tarokat al-wasoyal ilahiyah, wasoyallahi wa wasoya rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fan'azalu wan'khadalu wan'hazu ila a'daihim. Maka akhirnya mereka berpaling, condong, dan lebih merapat kepada musuh-musuh mereka. Siapa? Orang yang benci kepada sunnah. Iya apa tidak? Iya ya, kita lihat. Kalau orang sudah tadinya masya Allah semangat ngaji, ikut dakwah salaf, ada yang berbenturan dengan hatinya literatur manhaj salaf, dia tinggalkan. Pasti lama-lama begini. Ya. In azalu wan khadalu wan hazu ila a'daihim. Mereka lebih condong, mereka akan lebih cocok dan merapat kepada musuh-musuh sunnah. Kalau sudah begini bagaimana? Hadza minal ujab, ini suatu yang mengherankan sekali, kata Syekh. Annaka tanhaza ila aduwik wa anta muslim. Yang lebih parah, bahkan mereka tidak segan untuk mengambil pendapat-pendapat orang-orang orientalis. Pemikir-pemikir kafir dinukilkan. Nah, orang yang memiliki karya-karya penemuan akliyah, rasionalisme, dikedepankan untuk mengalahkan Al-Quran dan sunnah yang sudah qat'i, pasti benarnya. Nah, oh tapi kan ini menurut profesor, doktor, ini menurut siapa lagi? Menurut Allah dan Rasulnya bagaimana? Iya, tapi kan, nah, barakallahu fikum. Lah ini, barakallahu fikum. Di sini, akhirnya demikian. Sungguh suatu mengherankan. Anakatan hazu ila aduwik. Engkau condong kepada musuh-musuhmu, wa anta muslim, dalam keadaan engkau seorang muslim. Suatu contoh, datang kepada mereka berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang Dzubab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Kalau ada lalat singgap di tempat minum kalian, tenggelamkan lalat tersebut kalau ingin diminum lagi. Kenapa? Fa inna fi ihda janahihi da wa fil ukhra shifa. Karena pada salah satu lalat, yakni pada salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan yang lainnya penawarnya. Lalat ya. Enggak masuk akal. Hinggapnya di kotoran, najis, bakteri, penyakit, ya mesti akan kena dua-duanya ya apa tidak? Iya. Masa kok bisa? Akal kita. Oh, perlu riset. Riset ilmiah dulu bagaimana? Coba di riset ilmiah. Ternyata dikatakan dokter Amerika, tidak ada dalam sayat lalat itu penyakit dan juga penawar. Kalau begitu, inilah yang ilmiah. Aku lebih percaya pada dokter-dokter tersebut. Nah, Rasul tidak dipercayai. Mereka menunggu yang seperti ini, atau mereka berlambat-lambat sehingga menjadikan sunnah Rasul bukanlah ilmu yang pasti. Datang larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya laki-laki dari kalangan Bani Adam muslimin ini haram memakai emas. Memakai emas, apakah cincin itu dilarang? Maka belum bisa nerima. Secara rasio kita, orang kalau pakai emas kan gagah, bisa menjadikan orang lain gentar. Coba kalau muslimin laki-laki semuanya pakai emas sekilo-sekilo gelangnya ya, atau cincinnya. Orang kafir lihat, Masya Allah ya, kaya-kaya ya. Kaya-kaya ya, Masya Allah ya, emasnya sekilo. Kita enggak beranilah. Mau nyogok ajalah. Emasnya besok sekilo ya. Enggak seberapa ini sudah. Kan gitu ya Pak tidak? Menggentarkan musuh-musuh Islam bisa jadi. Kenapa? Karena diantara hal yang bisa menggentarkan musuh Islam, yakni melapisi pada anak panah, yakni adanya dzubab minadzahab aw fiddah, dilapisi adanya emas dan atau perak. Gagah, yang mentereng, mengerikan kan demikian. Lah ini secara akal, belum diterima. Hingga akhirnya setelah diteliti para ilmiah, kata mereka, inilah ilmiah. Nah, riset-riset. Nah, ternyata benar, emas itu kalau dipakai oleh laki-laki ada nanti enzim yang masuk ke kulit yang akan berbahaya bagi organ-organ tubuh. Adapun wanita, enzim ini bisa dikeluarkan dengan darah haid sehingga halal bagi wanita. Lah ini baru namanya ilmu, kata mereka. Nah, lihatlah, heran yang seperti ini. Engkau muslim namun inhazalu, ternyata lebih condong dan mengedepankan ucapan musuh-musuhmu. Nah, sungguh sangat mengherankan. Maka di sini pula, siapapun orangnya ketika datang hadis ataupun sunnah Rasulullah jalan yang hak, dan itu sabit dari beliau, kok menolak dengan alasan ini kurang ilmiah, ini perlu diteliti secara riset. Sains mengatakan bagaimana? Nah, lihatlah apa berujungnya. Akan sesat dan menyimpang. Akan sesat dan menyimpang. Fal muslim yakunu ma'al muslim, padahal seharusnya seorang muslim ya bersama muslimin. Muslimin kalau pakai alif lam, yang pertama masuk adalah para sahabat Nabi. Nah, Ya saya juga bersama muslim, mereka muslim, muslim, muslim. Sahabat engkau tinggalkan? Hah? Sahabat engkau tinggalkan? Sahabat Nabi, para tabi'in. Lah ini mereka dakhala fismil Islam awil muslim dukhulan awalian. Mereka lah orang yang pertama kali masuk dalam penamaan dan kategori muslimin. Iya atau tidak? Iya. Bahkan mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keselamatan kalau kita mengikuti mereka. Maka fal muslim yakunu ma'al muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Siapa shadiqin? Yang masuk pertama kali dalam kategori ini tentunya para sahabat Nabi. Nah, tentunya para sahabat Nabi. Ini yang harus kita tanamkan pada hati kita. Kalau kita mau bersama orang yang jujur, jangan terus melihat pada person individu oknum. Itu fulan jujur bagaimana utang belum bayar, ya. Misalnya, ini oknum. Kadangkala demikian sebagian orang ada ikhwah sudah ngaji salafi namun akhlaknya rusak. Na'udzubillah. Nah, ini yang mereka jadikan alibi. Nah, alasan. Oh, kalau kita masalah teman-teman kita ini, kalau diamanai ini, Masya Allah ditunaikan. Diamanai ini. Padahal amanah yang lebih pokok dari itu, wa kunu ma'as-shadiqin. Siapa as-shadiqin yang pertama kali masuk? Sahabat Nabi. Ini jalannya sahabat. Ini jalannya para ulama. Ini jalannya orang yang rasikhuna fil ilmi. Oh, kita bersama orang yang jujur. Apakah mereka jujur dikala tidak mau mengikuti sunnah? Lebih bahaya mana? Seorang yang dia itu mendustak, apa dusta? Nah, hanya kepada person individu dengan kalian yang mendustakan agama. Afara'aital ladzi yukadzibu ba'daddin ini. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mempermainkan agama? Ini barakallahu fikum. Ini na'udzubillah. Amma tanhaz ila aduwika al-khida' al-makir. Adapun engkau condong dan lebih merekat, mendekat kepada musuh-musuhmu yang mereka khada', para penipu, al-makir, orang yang memiliki konspirasi. Makar, makar itu yakni idkhalu syurur bitariqatil khafiyah. Konspirasi bahasa kerennya. Nah, makar bagaimana? Dia sebetulnya ingin membuat kejahatan namun dengan cara yang sangat samar. Lah ini musuh-musuh Islam. Nah, adapun condong kepada mereka dan merapat kepada mereka, alladhi huwa didduk, yang mereka itu aslinya adalah lawan kebalikan bagimu, musuhmu. Watas tansohuhu, engkau malah justru meminta bagaimana pendapat anda, bagaimana nasihat anda kepada kami. Fahadha man amal basirah minal wa minal khudlan, maka ini orang yang buta basirahnya. Yani pertimbangan jauh ke depan sesungguhnya buta. Dan termasuk perbuatan yang rendah menghinakan diri. Nah, barakallahu fikum. Mau bertanya tentang manhaj dakwah. Bagaimana literatur dakwah yang benar? Para ulama menerangkan. Manhaj dakwah tauqifiyah. Itu baku. Apa itu? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadah la ilaha illallah. Tauhid didahulukan. Ini. Bersamaan ini manhaj dakwah. Tauhid harus dikedepankan. Hikmahnya banyak. Kenapa? Kalau orang tersebut ternyata mati gasik, ya, alhamdulillah sudah tahu tauhid, dengan modal tauhid selamat. Kalau ternyata Allah panjangkan umurnya, semakin mantap tauhidnya, semakin tinggi derajatnya di jannah. Nah, ini barakallahu fikum. Kalau meninggalkan tauhid, sekarang dibisiki syubhat, jangan tauhid dulu. Nanti coba, menurut Anda bagaimana? Oh, ini pendapat siapa ini? Pendapat siapa ini? Nah, barakallahu fikum. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Yusuf alaihi salam, lihatlah dalam Al-Qur'an, literatur para nabi dan rasul selalu mengedepankan tauhid. Lihatlah surat Yusuf yang sering mereka baca, katanya apa? Faedahnya mereka, ya, sebagian orang, oh kalau kemudian baca surat Yusuf ini. Nah, dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf diminta oleh dua temannya yang di penjara untuk menafsirkan mimpi, ya. Kira-kira kalau di sini dibuka tafsir mimpi, pelajarannya laris enggak kira-kira, ya? Laris, ya, laris. Orang bertanya kepada Nabi Yusuf, "Aku melihat, ya, aksiru khomro, aku menuangkan khomer." Yang satu melihat, "Aku melihat, yakni aku ditaruh pada kepalaku roti, kemudian dipatuk-patuk oleh burung." Nabi Yusuf langsung menjawab, "Dengan apa yang mereka butuhkan sekarang? Lihatlah. Yang mereka tanyakan, yang mereka minta, yang mereka tuntut, yang mereka butuhkan ketika itu tafsir mimpi." Namun apa jawaban Nabi Yusuf? Diajarkan tauhid, manhaj, a'arbabum mutafarrikun khairun amillahil wahidul qahar, kira-kira sesembahan yang banyak itu lebih baik atau Allah satu-satunya yang kita ibadahi? Nah, tauhid la ilaha illallah. Inni taraktu, aku meninggalkan mereka karena mengikuti agama bapakku Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub. Oh iya, ya, akidah dan manhaj. Baru setelah itu diberikan kebutuhan mereka yang sekarang. Ini Nabi Yusuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada beliau, dibawakan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab tentang orang sakit. Datang, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya sembuh." Berarti yang dibutuhkan dia sekarang apa? Butuh enggak sekarang? Iya, sekarang dia butuhnya itu. Rasul datang, "Coba kamu ke sini. Sekarang meludah ke tanah. Ambil jarimu, tekankan. Berdoalah kepada Allah." Tauhid, bukan? Tauhid ternyata, masya Allah. Ketika mengutus para duat, "Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi," kata Rasulullah, "innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Engkau itu datang kepada orang-orang ahlul kitab. Maknanya orang yang sudah tahu ibadah. Sudah tahu ibadah. Namun masih tetap, kata Rasulullah, "Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah." Jadikan yang pertama kali kau dakwakan tauhid. La ilaha illallah. Oh, ini literatur. Ini manhaj dakwah itu tauqifiyah. Nah, baku. Jangan diganti yang lainnya. Jangan diganti yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka di sini datang mungkin masukan dari orang yang tidak senang kepada sunnah, orang yang benci kepada Islam. Tahu yang namanya kekuatan muslimin dikala mereka bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dikala tauhid melekat di dalam hati. Dikala lisan-lisan mereka memintanya hanya kepada Allah. Ketika pikiran-pikiran mereka itu barakallahu fikum, yakni berkonsentrasi pada apa yang dicintai Allah. Tahu mereka orang kafir. dipalingkan, digeser sedikit demi sedikit, itulah makir. Loh nanti kalau sekedar tauhid saja ya sedikit pengikutnya. Nanti kalau tauhid terus ya orang lari. Nanti kalau ini terus ya namanya monoton. Seterusnya. Iya ya. Coba beginilah biar nanti oh iya ya benar sudah dirubah sedikit. Oh iya benar sudah. Namun ternyata berujung makir supaya manusia tidak kenal tauhid. Naam, benci kepada tauhid, naudzubillah. Fahadha man amal basira, ini orang yang buta pandangan jauhnya. Pandangan jauhnya. Padahal kalau dia dakwakan tauhid, masya Allah, keselamatan bagi si da'i dan bagi mereka orang yang didakwai. Walaupun baru belajar tauhid satu kali, kalau ternyata itu menancap di dada dan mati di atas itu, masuk surga. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ibn al-Yahud, anak seorang Yahudi yang sedang sakit parah. Rasul mengatakan, ya gulam, kul la ilaha illallah, tauhid. Wahai anak, ucapkan la ilaha illallah. Si anak nengok ke bapaknya, minta persetujuan. Nah, karena sifat anak mesti demikian. Ini tabi'i. Nah, maka bapaknya mengatakan, ati abal qasim, taati Abul Qasim, yakni kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah, mati. Ya. Tauhid bukan? Tauhid. Rasul bersabda, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari jilatan neraka. Lah ini barakallahu fikum. Ini yang harus kita pegang. Oh kalau begitu ya sudah. Yang kedua, literatur manhaj harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Jangan berpaling dari jalan ini. Nah, oh ini kembali ditambah dengan kibar ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini sumaqala. Kemudian Allah berfirman, kalau kita mau kembali kepada yang demikian, dzalika khair, yakni rujuk ila kitabillah wa sunnati rasulihi, ta'atillahi wa ta'ati rasulihi wa ta'ati waliil amri khairun. Kalau kita mau kembali kepada kitab Allah dan rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya secara mutlak dan taat kepada waliul amri, maka ini adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Khairun min mukhalafatil kitab wa sunnah, jelas lebih baik daripada menyelisih kitab dan sunnah. Wa min ma'siyati wulatil umuril muslimin, dan lebih baik daripada kita menyelisihi, bermaksiat kepada wulatil muslimin, penguasa kaum muslimin. Nah, kapan dikatakan seorang yang dia itu menyelisihi pemimpin kaum muslimin ini maksiat? Dikala dia menyelisih mereka dalam bab yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau menyelisihi tidak taat dalam hal yang maksiat, bukan maksiat. Nah, bukan maksiat. Karena ketaatan mereka diikat dengan ketaatan Allah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ahsanu ta'wila, dan kalau mau kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan taat kepada para penguasa dalam hal yang bukan maksiat, itu ahsanu ta'wila, ahsan ma'alan wa akibatan alal muslimin, yakni ahsan, lebih baik ma'al, kesudahan dan akibat setelahnya atas kaum muslimin. Nah, seperti kita melihat sekarang, ketika terjadi persengketaan, ketika terjadi yakni perjuangan menurut mereka, alasannya memperjuangkan Islam dengan mengandalkan jago-jago yang akan mereka jagokan, alasannya memperjuangkan Islam. Ternyata yang terpilih juga Islam, yang dijagokan Islam juga sudah mau damai, tetap tidak terima. Lah mana yang akan kau perjuangkan? Allah tampakkan hakikat pemikiran mereka. Kalau ditanya, ini metode sia-sia politik mana? Politik ala Barat Amerika. Yang ketika itu kurang lebih di tahun berapa? 95 atau 96. Pulang dari Amerika mencetuskan pemikiran, negeri mana yang tidak menggelar revolusi demo, negeri terbelakang. Belajar di Amerika. Naudzubillah. Terdorong. Mulai masuk kepada mereka orang-orang pemikir, yakni orang-orang yang mereka tidak mengenal agama Islam dengan benar. Belajar labelnya agama Islam. Namun yang dipelajari bukan Al-Quran dan Sunnah dan jalan sahabat. Nah, ekonomi Barat. Politik internasional. Terus apa lagi? Hasilnya apa? Ya sudah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nah inilah. Bagaimana Anda akan memperjuangkan Islam kalau Islam dan Muslimin kalian tinggalkan? Oh, kami tidak meninggalkan Islam, kami tidak meninggalkan Muslimin. Di belakang kami Muslimin yang banyak, belakang yang sekarang Muslimin yang hakiki, yang terdahulu para sahabat, kenapa kalian tinggalkan? Nah, karena di dalam Al-Quran dan Sunnah kalau disebutkan Al-Muslimun, kalau disebutkan Al-Mu'minun, kalau disebutkan Al-Muhsinun, kalau disebutkan As-Sadiqun dan seterusnya, yang masuk pertama kali dalam kategori golongan ini adalah para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi. Jadi tidak boleh kita meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum. Yang demikian ini ahsanu ta'wila. Ta'atullah wa ta'atul rasulihi wa ta'atul wulatil muslimin. Barakallahu fikum. Ini ta'ulu ila khairin wa ila akibatin hamidah. Kalau kita mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada penguasa muslimin, maka akan berakhir mengantarkan pada kebaikan dan menimbulkan akibat di akhirnya dengan segala sesuatu yang terpuji. Lihatlah jalan salaf dan golongan salafiyin yang dari dulu berusaha mengamalkan wasiat ini terpuji. Lisannya terjaga dari menjatuhkan, yakni harga diri para penguasa. Taunya mendoakan kebaikan bagi mereka, baik sirron wa alaniyah, bersendirian ataupun juga di keramaian, di podium-podium yang mereka doakan, Allahumma wafiq waliyal mu'minin fi kulli biladin wa makan. Ya Allah, berilah taufik hidayah bagi mereka orang-orang yang mengurusi urusan mu'minin di setiap negeri ataupun tempat manapun. Nah, Allahumma ja'allahum bitanatan saliha. Ya Allah, berikanlah pada mereka pendamping-pendamping penasehat yang soleh. Lah ini kebaikan. Bersamaan tahu dalam sejarah yang namanya penguasa itu isinya kerusakan. Sedikit yang selamat. Mungkin diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Tidak ingatkah dalam sejarah tarikh bagaimana yakni khulafa Bani Abbasi. Nah, zaman Abbasiyah Umayyah isinya perang, pembantaian, penindasan. Iya. Nah, namun apakah Ahlus Sunnah memberontak? Tidak. Mencela mereka di podium-podium? Boten. Ya, isinya mendoakan kebaikan. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah yang langsung merasakan penderitaan disiksa oleh penguasanya. Nah, yang mungkin kita tidak bisa membayangkan, kalau kita yang merasakan tentu sudah tidak kuat. dicambuk berkali-kali hampir setiap hari, dipaksa untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk, ini kemaksiatan, bahkan kekufuran. Naam? Tidak mau. Dipaksa, tidak mau tauriyah, tahu tauriyah ya, berhilah, bersiasat. Oh sudah, sebagian fukoha, ahli fikih, naam, yang sibuk dengan fikih, mereka sibuk dengan yang lainnya, mereka melakukan tauriyah. Kitab Allah itu ada 5, wahai penguasa. Zabur kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim, kemudian Al-Quran. 5 ini makhluk, tidak diragukan lagi. Masya Allah ya. Yang mendengar, oh berarti Al-Quran adalah makhluk. 5 ini jari 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh ini tauriyah. Gaya-gaya seperti ini diikuti orang yang ya. Gaya-gaya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad tidak. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Cambuk. Lagi. Masuk penjara. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Cambuk. Masuk penjara. Sampai akhirnya 3 khilafah beliau menderita. Didatangkan adu argumen dengan Ahmad bin Abi Duat, dai penasihat negara Mu'tazili. Ditanyakan, beliau membawakan Alkitab, Sunnah, dan juga manhaj para sahabat yang akhirnya menjadikan tersadarlah khalifah ketika itu. Ternyata yang benar Imam Ahmad. Sehingga beliau dijuluki Al-Imamul Mubajjal. Yang Allah menyelamatkan Islam ini dengan 2 orang. Dengan sebab 2 orang, Abu Bakar Siddiq fi ayyamir riddah. Abu Bakar Siddiq, manusia seluruhnya tarik. Tidak, Abu Bakar Siddiq kokoh. Selamat orang yang mau murtad, tidak murtad. Imam Ahmad fi ayyami al-fitnah. Di hari-hari fitnah khalqil Quran. Hampir tadi yang sampai mereka punya ilmu saja ya, bertauriyah, Imam Ahmad tidak. Selamatlah akidah Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Sudah selamat. Ini barakallahu fikum. Lah inilah ma'asyiral muslimin. Akibatnya apa? Hamidah terpuji. Norma-norma Islam tetap terjaga. Lisan-lisan kita tetap terpelihara. Hati-hati kita cinta kepada muslimin. Nah, ini barakallahu fikum. Amma ma'siyatullah wa ma'siyatu wa rasulihi wa ma'siyatu bulatil umur al-muslimin fa inna syarrun ma'alan wa syarrun akibah. Adapun maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, maksiat menentang para bulatul umur, penguasa muslimin, kita tentang. Maka fa innaha syarrun, maka ini jelek. Ma'alan yakni akhir kesudah, yakni berakhirnya, wa syarrun akibat, dan lebih jahat lagi kesudahannya. Ya. Lihatlah, kalau kita mau jujur tentunya akan mengatakan benar yang demikian. Ketika seorang berpaling dari manhaj salaf, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, walaupun dalam dakwah, literatur dakwah, ya memang orang banyak yang akhirnya bertobat dari main judi, berhenti, minum khamar, berhenti, tidak sholat, akhirnya sholat, seterusnya. Namun dia tidak tahu tauhid, karena tidak mau mendakwakan tauhid. Hatinya masih syirik. 6. Tujuan beramal kebaikannya tidak ikhlas. Kalaupun ikhlas jarang. 6. Bahkan na'udzubillah, karena ngaji yang campur baur, tidak mau menegakkan tauhid dan menegakkan manhaj, akhirnya semua orang bisa masuk dan ikut. Orang yang nol putul, awam-wam kepengen kebaikan ngaji, yang tadinya awamnya dia lebih ringan karena mudah-mudahan dimaafkan, akhirnya kenal dengan orang di sebelahnya berpemikiran khawarij, berpemikiran bid'ah, berpemikiran sesat, akhirnya bergabung. Nah, minimalnya membenci dakwah salafiyah. Minimalnya antipati dengan dakwah tauhid. Itu paling minimalnya. Sudah ini pakai. Oh. Iya ya. Iya apa tidak? Oh, berarti di sini lihatlah. Maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya jelas. Akibat di belakangnya itu jelek. Tapi kan saya dulu enggak sholat. Saya ini sekarang sholat. Iya. Namun dikala engkau membenci sunnah, membenci ajaran Rasul, itu lebih berbahaya. Allah turunkan surat Muhammad membongkar hati-hati kaum munafikin. Dzalika biannahum karihu man anzalallah fa'ahbata a'maluhum. Mereka dikarenakan mereka benci dengan syariat yang diturunkan Allah, Allah hapus amalan-amalan mereka. Beramal dihapus. Ahlut tauhid menjaga tauhidnya, amalannya mungkin minim, langgeng. Naam, langgeng. Ahlu syirik amalannya mungkin banyak, dihapus. Memusuhi sunnah diancam oleh Allah, fa'ahbata a'malahum. Mereka benci. Ini na'udzubillah. Difahami di sini? Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmallah. Maka di sini fal iyadu billah, kata beliau, wa hadza mujarrab, ini sudah terbukti. Alama dari tarikh, yakni sepanjang sejarah sudah terbukti. Awalnya benar. Nah, awalnya benar, bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah lewat pelajarannya di masjid ini bersama Ustaz Ridwan dalam Qaulul Mufid. Pada pelajaran awal, mungkin 5 tahun yang lalu, nah, itu tentang babu dakwah ila syahadati alla ilaha illallah. Sampai-sampai kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyimpulkan, anna aksaru du'at, kebanyakan para da'i, di awalnya mengakunya kita menyeru kepada ikhlas, kita pokoknya nyeru kepada agama, agama memperjuangkan syariat. Ternyata dalam berhujung dia menyeru kepada supaya membela dirinya, bukan lagi mengikuti sunnah. Nah, lihatlah, syarrun ma'al, jelek kesudahannya. Syarrun akibah, yakni akibat di akhirnya jahat. Nah, orang benci kepada sunnah. Na'udzubillah, kata beliau, ini telah terbukti secara sejarah. Kama akhbaro bidzalika kitabullah wa sunnatur rasulillah, sebagaimana hal tersebut telah diberitakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an tadi, ketika mereka benci kepada sunnah, dihapus amalannya. Ketika mereka memiliki amalan yang banyak namun tidak kenal tauhid, karena manhaj dakwah dibangun di atas tauhid, akhirnya mereka dihapus amalannya. Ketika mereka tinggalkan al-haq, kesesatanlah yang akan menghampiri dan juga menjadi kendaraannya. Na'udzubillah. Fahuwa mujarrabun wa waqi'un ala madari tarikh. Ini sudah terbukti dan nyata menurut sejarah. Fama min firqati dhallat wan harafat wa dhalat wa jalat illa ala amruhum ilal bawar wal khasar. Maka tidaklah ada satu kelompok pun yang dia itu sesat dan berpaling dari kitab Allah, sunnah Rasul dan manhaj sahabat tentunya. Wasalat, wajalat, dan dia terus menerus jauh dan menampakkan penentangannya. Illa ala amruhu, kecuali berakhir urusannya. Ilal bawar wal khosar, kepada kesia-siaan dan kerugian. Mungkin tidak nampak. Rugi. Ahlus sunnah dakwah, ya, diberitakan orang begini, orang begini, sampai Rasul dihibur oleh Allah. Ketika banyak yang menangkrang, ini terus banyak yang tidak menerima. Allah hibur, wala tahzan alaihim wala takun dhaiki mimma yamkurun. Jangan kau sedih, jangan membuatmu sedih yang akhirnya engkau harus mengalah pada mereka. Jangan membuat sempit dadamu karena dimakari terus. Langkah ini jegal, langkah ini dimakari terus. Mimma yamkurun, Allah yang memberikan hidayah. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka. Di antara makar Allah yang paling kita takutkan istidraj. Istidraj, yaitu seorang sesungguhnya di atas penyimpangan dan dosa-dosa, namun Allah sukseskan dia di atas penyimpangan dan dosa-dosanya dia dari urusan dunia. Na'udzubillah, sehingga tidak sadar, tidak menyadari. Nampak? Na'udzubillah. Ini diantaranya. Nampak? Barakallahu fikum. Wa ma min firqatin iktasamat bi kitabillah wa sunnati rasulillah, sebaliknya. Tidaklah ada satu kelompok pun yang dia itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah rasulnya. Illa ala amruha ila khairin wa ila hidayah. Kecuali akan berakhir urusannya pada kebaikan dan kepada hidayah. Fa inan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilayya tariku inni tarikun fikum ma intamassaktum bihi lan tudillu kitaballahi wa sunnati. Yakni, kata beliau, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Kitab Allah dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini jalan selamat. Seorang terus di atas literatur manhaj ini selamat, walaupun tidak ada yang mengikuti sekalipun. Namun apa? Ala amruhu ila khair, yakni berakhir urusannya pada kebaikan. Karena keberhasilan dakwah itu dilihat orang tersebut mati di atas istiqomah. Ya, mati. Ternyata dia di atas tauhid, masuk jannah. Lihatlah surat Yasin sebagai bukti. Ketika manusia yang banyak menolak ajakan Rasul, datang satu orang tergopoh-gopoh. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang diri, satu orang dari penghujung negeri lari tergopoh-gopoh. Menyeru kepada kaumnya, ya kaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para Rasul. Hingga akhirnya setelah dia mati, mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, duh seandainya dahulu kaumku tahu, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukromin, dengan sebab itu aku diampuni oleh Allah dan dijadikan golongan yang mulia. Nikmat kubur, berarti berakhirnya baik tidak? Baik, walaupun seorang diri. Dalam kisah gulam berdakwah hanya tahu bismillah, kalimat tauhid. Kalau ada apa-apa ya minta tolongnya kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Belajar tauhid. Dari kalangan Bani Israel, mau dibunuh oleh rajanya. Singkat cerita tidak berhasil. Sampai dia mengatakan, engkau akan berhasil membunuhku kalau kau kumpulkan rakyatmu di alun-alun, kau panah aku dengan mengucapkan bismillah. Akhirnya dituruti dan dipenuhi. Kumpulah semua rakyatnya, bismillah, pek, mati. Ternyata rakyatnya, amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Allah, kufur kepada sihir yang dilakukan raja. Berhasil enggak? Di dunia dakwahnya berhasil. Betapa banyak. Ya, jadi di sini, jangan sedih kalau kita seorang diri. Bisa jadi setelah kita mati ada bagian keluarga kita. Ketika mendengar dakwah, oh ternyata ada yang mendahului. Siapa? Ya diri-diri kita ini. Nah, kebaikan di belakang akan dirasakan. Barakallahu fikum. Nah ini yang harus kita perhatikan. Demikian pula untuk masyarakatnya. Dengan sebab adanya ahlu tauhid, maka kebaikan yang akan dirasakan Allah akan menahan azab yang diturunkan dengan sebab orang-orang yang zalim. Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa antum tastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan kalian rasul dan ahlu tauhid tentunya ada di antara mereka. Dan Allah tidak mengadab mereka dalam keadaan kalian masih terus beristighfar hanya kepada Allah. Nah ini. Ternyata masya Allah. Buah yang baik setelahnya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Falamma sa'ala Hudzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhuhuril fitan. Lihatlah. Oleh karena itu dikala Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul tatkala munculnya fitnah. Madza ya'malu idza dhaharatil fitan wa dhaharatil ikhtilafat wa tanahur? Apa yang harus kami lakukan ya Rasul apabila telah nampak fitnah perpecahan, telah nampak perselisihan-perselisihan dan saling menikam yang diberitakan oleh Nabi? Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, ilzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka berpegang teguhlah dengan jama'ah muslimin, bukan kelompok. Jama'ah muslimin, muslimin yang besar dan imam mereka yakni penguasa negara. Penguasa negara. Qala wa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau tidak ada di sana jama'ah dan imam, lagi vakum yang namanya ini, kepada siapa, kemana kita harus berpegang? Fa'tazil tilkal firoq, tinggalkan semua kelompok-kelompok tadi. Sudah. Iya ya. Kadang kita bingung. Ini nyerum bela Islam, ini nyerum bela Islam, ini nyerum bela Islam. Ya. Ya. Semuanya mana ya? Namun ini nyikat ini nyikat ini. Lah terus faltazil tilkal firoq, sudah tinggalkan semua kelompok itu. Duh, tapi nanti kita diboikot. Rasul menekankan walau anta abba ala asli syajarah, walaupun engkau diboikot sehingga terpaksa hanya menggigit akar pohon. Wa anta ala zalika hatta yudrika kal maut. Engkau tetap seperti itu sampai dengan maut menjemputmu. Mati di atas istiqomah. Selamat. Barakallahu fikum. Hadi wasiatu Rasul indal fitan wal ikhtilafat. Annana nalzam jama'atal muslimina wa imamil muslimin hatta naslam minas syurur wal fitan wa du'atid dolal. Maka inilah wasiat Nabi tatkala terjadi fitnah, perpecahan dan perselisihan, kita untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yakni penguasa mereka, sehingga kita selamat dari kejahatan, dari fitnah-fitnah dan juga dari dai-dai yang sesat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bisami wa ta'ah. Ini jelas dai-dai yang sesat. Awalnya berdakwah slogannya membela Islam atau syariat Islam. Namun berujung membela dunia. Membela pribadi. Membela kepentingan. Ya atau tidak? Ya, oh iya ya. Sudah. Syariat mana yang akan dijaga? Selamat kita dari mereka. Wa nabiyyu amara bisami wa ta'ali walil amri. Nabi memerintahkan untuk kita mendengar dan taat kepada para penguasa. Qala wa in ta'ammara abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan abdun habasyi, yakni budak habasyi dari negeri Habasyah. Budak negeri Habasyah, negeri Habasyah. Afwan, orangnya hitam, keriting, ya. Budak lagi. Aduh. Aku gak seneng ini. Ya walaupun kamu gak seneng, kalau sudah menjadi pemimpin penguasa, harus mendengar dan taat kepada mereka. Liana laisa nadhar ila syakhsihi, karena yang dilihat bukan individu dia. Wa innaman nadhar ila mansabihi, nang dilihat kedudukan dia siapa, waman sobi khilafati imama imamatin lil muslimin, yakni kedudukan dia sebagai penguasa kaum muslimin, maka fatajibu ta'at, wajib untuk kita taat kepadanya. Walau kana mandaruhu la yujibul andar wal jane nah, demi tidak. Fal ibrah laisat bil madahir. Ibrahnya bukan madahir patokannya. Yang ibrah di sini bil haqaik, hakikatnya dia siapa. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dari sini kita wasiatkan, tetaplah antum semuanya di atas tuntunan, mendengar bimbingan para ulama dalam kejadian-kejadian yang terkini, menahan lisan untuk turut serta berkomentar, jaga kehormatan muslimin, jaga kehormatan muslimin, pelihara darah-darah mereka, dan selalulah bersama para ulama dan juga umara yang Allah memerintahkan hal itu kepada kita. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Ini yang mudah kita baca di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun benarnya datang dari Allah semata dan kekeliruan dari syaitan serta kami pribadi, maka kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.